Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita sebutkan pembahasan seputar kitab tauhid dan masih kita lanjutkan bab bayanu syai'in min anwa'i sihir. Bab yang menjelaskan tentang macam-macam sihir di dalam Islam. Dan kemarin telah kita sebutkan di sana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti. Sesungguhnya al-'iyafah dan at-tarq serta at-tiyarah ini semuanya termasuk dari al-jibt. Dan pada pembahasan yang sebelumnya disebutkan di antara dari makna al-jibt adalah as-sihir. Yu'minuna bi-jibti wa taghut. Ahlul kitab mengimani al-jibt yakni sihir dan taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketiga perkara ini al-iyafah wa tarq wa tiyarah yang disebutkan dalam hadis termasuk dari sihir ditafsirkan oleh mereka para ulama salaf, di antaranya perkataan Auf, dan ini dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah, al-iyafah zajru tayr. Yang dimaksud dengan iyafah adalah zajru tayr, mengusir burung. Nah, ini termasuk dari kebiasaan ahli jahiliyah. Ketika mereka bimbang di dalam melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu ataukah pergi ke satu tempat, maka mereka menentukannya dengan cara al-iyafah. Mereka mengusir sekelompok burung ataukah burung, kemudian mereka melihat ke arah mana terbangnya burung tersebut. Kalau semisal terbang ke arah kanan berarti menandakan kebaikan. Kalau semisal terbang ke arah kiri berarti menandakan keburukan, sehingga mereka mengurungkan niatan mereka sebelumnya. Ini makna dari al-iyafah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun at-tarq ditafsirkan maknanya adalah al-khattu yukhattu bil ardi. Garis yang digariskan di atas permukaan tanah. Disebutkan oleh mereka para ulama, at-tarq ini amalan yang ma'ruf. Dilakukan oleh mereka para peramal dalam rangka untuk menentukan nasib-nasib seseorang yang diramalnya. Mereka tentukan dengan cara menggunakan garis-garis tertentu yang dengan garis tersebut nantinya akan diketahui bagaimana keadaan dan kondisi orang yang bertanya tersebut. Ini termasuk dari amalan sihir yang dilarang di dalam al-Islam. Adapun at-tiyarah, perkara yang ma'ruf yang dikenal dengan at-tatayyur, yakni seseorang beranggapan sial dengan melihat adanya burung tertentu ataukah mendengar adanya suara-suara tertentu yang dengannya muncul kekhawatiran di dalam dirinya bahwasanya apa yang dilihatnya dan didengarnya adalah sebagai pertanda kesialan untuknya. Ini juga termasuk dari amalan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Rasul menyebutkan ini semuanya adalah termasuk dari sihir. Termasuk dari jenis sihir. Adapun keterkaitan ketiga amalan tersebut yang disebutkan dalam hadis termasuk dari jenis amalan sihir adalah karena ketika seseorang melakukan al-iyafah atau at-tarq ataukah at-tiyarah, hakikatnya dia bersandar kepada sesuatu yang khafi, yang samar, tidak terlihat secara kasat mata, namun dipercayai bahwasanya sesuatu tersebut memberikan pengaruh untuknya. Nah, ini mirip dengan sihir. Karena sihir kemarin kita sebutkan adalah sesuatu yang khafi, yang samar, sehingga menyebabkan sesuatu itu terjadi dan terlaksana disebabkan karena amalan-amalan penyihir. Adapun sebabnya, kenapa terjadinya sesuatu tersebut adalah amalan yang khafi, amalan yang samar. Sehingga dari sisi kesamaran inilah disebutkan di dalam hadis ketiganya ini termasuk dari jenis al-jid, jenis praktek amalan sihir. Dan adapun makna al-jid dinukilkan oleh Musannaf bin Sina alaihi rahmatullah, perkataan al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah beliau mengatakan rannatu syaitan. Yang dimaksud dengan al-jibti adalah rannatu syaitan. Adalah ronnah syaitan, suara atau bisikan syaitan. Atau dengan kata lain, itu semuanya adalah wahyu dari syaitan, bisikan dari syaitan untuk menyebabkan seseorang akhirnya melakukan ketiga hal tersebut. Sehingga hakikatnya ketika seorang dia melakukan praktek amalan iyafah, tradisi jahiliyah yang tadi kita sebutkan maknanya, maka hakikatnya dia telah mengambil bisikan-bisikan dari syaitan untuknya sehingga dia praktekkan. Demikian pula at-tarq, demikian pula at-tiyarah. Sehingga nampak jelas di sisi kita bahwasanya sihir memiliki beragam jenis dan ketiga amalan tersebut dari hadis yang tadi kita sebutkan termasuk dari jenis praktek amalan sihir. Sehingga dari sisi perbuatannya adalah perbuatan yang haram, yang dilarang di dalam Islam, sebagaimana praktek amalan sihir adalah praktek amalan yang diharamkan di dalam al-Islam. Naam. Disebutkan di dalam sebagian hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya at-tiyarah minasyirik. Tiyarah ini termasuk jadi jenis amalan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang menyandarkan kepada makhluk terkait nasibnya, apakah dia seorang yang mendapatkan keberuntungan atau dia mendapatkan kesialan. Naam, dan bersandar kepada makhluk ini termasuk dari jenis kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla bila diiringi pada makhluk tersebut memiliki andil pada dirinya terkait adanya manfaat yang akan dia raih ataukah mudharat yang dikhawatirkan akan menimpanya. Dan ini adalah termasuk dari kesyirikan karena semua itu seluruhnya adalah merupakan hak Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Naam. Kemudian disebutkan wali Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-Musnad minhu. Dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Ibn Hibban di dalam sahihnya yang disandarkan darinya. Artinya ini semuanya adalah riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh perawi-perawi tersebut. Wa 'an Ibn Abbas, dan dari Ibn Abbas beliau menyebutkan riwayat yang setelahnya yang menjelaskan tentang macam-macam sihir di dalam Islam. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatabasa syu'batan minan nujumi faqad qatabasa syu'batan minasihri zada ma zada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari salah satu dari cabang ilmu perbintangan, dia belajar gugus-gugus bintang yang ada di langitan. Oh, ini gugus bintang ini gugus bintang ini. Kemudian dia pelajari bila muncul bintang tersebut, akan menimbulkan perkara apa yang terjadi di alam dunia, baik terkait keadaan iklim dan kondisi yang ada di bumi ini, seperti panas, kemarau, musim semi, musim dingin, dan yang semisalnya. Ataukah terkait nasib-nasib seseorang? Nah, ataukah terkait apa? Nasib-nasib seseorang. Ini semuanya Rasul menyebutkan termasuk cabang dari ilmu sihir. Termasuk cabang dari ilmu sihir. Sehingga ilmu sihir memiliki sekian banyak cabang. Dan di antara dari cabang ilmu sihir adalah ilmu perbintangan. Zada mazada, semakin dia menambah wawasan dia terkait ilmu perbintangan, maka zada, semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, menerangkan dan menunjukkan kepada kita bahwasanya mempelajari ilmu perbintangan di dalam Islam adalah perkara yang diharamkan karena termasuk bahagian dari sihir. Nah, namun disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya mempelajari ilmu perbintangan ataukah perbintangan itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah perbintangan dalam arti kata ketika seseorang mempelajarinya, tujuan dia mempelajari bintang-bintang ataukah letak-letak bintang tersebut adalah untuk menentukan arah ketika dia safar. Kalau kita berada di tengah lautan, maka akan terlihat ya kan, di sekitar kanan, kiri, dan sekitar kita semuanya adalah lautan yang luas, yang seakan-akan tidak ada ujungnya. Sehingga terkadang ketika seseorang tidak membawa alat ukur berupa kompas dan yang semisalnya, dia akan tersesat dan terombang-ambing di lautan tersebut. Maka dibutuhkan adanya arah untuk membantunya. Dan di antara dari arah yang bisa dengannya seseorang mengambilnya, dan itu termasuk dari ciptaan Allah Azza wa Jal, adalah dengan seseorang melihat bintang-bintang yang ada di langitan. Atas hal ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah sebutkan wabin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mengambilnya sebagai petunjuk, yahtadun. Tafsir ayat tersebut ditafsirkan oleh mereka para ahli tafsir, maknanya adalah menjadikannya sebagai patokan di dalam menentukan arah tatkala mereka safar dan melakukan perjalanan ke tempat yang membutuhkan adanya arah untuk mereka sampai ke tempat tersebut. Nah, dan ini subhanallah, Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya telah menjadikan adanya sebagian dari letak bintang yang ada di langit untuk menentukan arah. Kalau ada bintang ini berarti itu menunjukkan ke arah timur. Kalau ada bintang ini berarti menunjukkan ke arah selatan, ke arah barat. Sehingga akan memudahkan seseorang ketika dia pergi dan dia butuh untuk terus berjalan ke arah barat, agar dia melihat ke bintang tersebut. Sehingga akan memudahkan perjalanannya. Dan yang seperti ini hukumnya adalah boleh, bukan termasuk dari sihir dan bukan termasuk dari hal yang dilarang di dalam Islam. Dalilnya adalah khobar yang Allah khobarkan dalam Al-Quran, wabin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka menjadikannya sebagai arah, mereka menjadikannya sebagai penentu arah tujuan mereka ketika melakukan perjalanan. Khobar dari sisi Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran menunjukkan itu adalah perkara yang dibolehkan. Kalau misal dilarang, maka tentu datang dalam bentuk larangan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun jenis ilmu perbintangan yang kedua adalah ilmu-ilmu perbintangan yang ketika seseorang mempelajarinya ada keterkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. baik sifatnya keadaan alam ataukah nasib-nasib seseorang. Nasib-nasib seseorang. Subhanallah, di zaman kita saat ini, terkhusus di kalangan para pemuda dan pemudi, dan ma'al asaf sangat disesalkan, banyak di antara kaum muslimin yang juga terjatuh dalam hal tersebut. Banyak di antara mereka yang berupaya untuk mencari bintangnya, ya kan? Banyak di antara mereka yang mencari bintangnya. Dia lahir di bulan Mei, berarti dia memiliki bintang ini. Nah, dia lahir di bulan ini, berarti dia memiliki bintang ini, dan seterusnya. Dengan sekian banyak ketentuan-ketentuan yang ada padanya. Dan mempelajari ilmu yang seperti ini untuk kemudian seorang mencari tanggal lahirnya, dia pastikan ngikutin dari sisi bintang apa, kemudian dia update mencari informasi-informasi perkara apa yang sebagai ramalan nasibnya di bulan tersebut. Ini juga termasuk dari perkara yang dilarang di dalam Islam. Nah, dan inilah maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Sehingga hal yang seperti ini adalah perkara yang dilarang di dalam Islam dan wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkan dirinya dari hal-hal tersebut. Jangan dia baca, ya kan, ramalan-ramalan tersebut. Jangan pula dia berupaya untuk memiliki keinginan tahuan dirinya yang besar untuk mengetahui di tanggal berapa dia lahir dan di gugus apa kelahirannya tersebut. Ini juga perkara yang dilarang di dalam al-Islam, karena semua yang terjadi menimpa makhluk ini semuanya adalah merupakan wewenang Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu makhluk pun di alam dunia ini yang memiliki andil di dalam memberikan manfaat untuk seorang hamba. Disebutkan dalam Al-Quran, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki satu qitmir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang dipercayai dari selain Allah memiliki andil di dalam memberikan manfaat untuk seorang hamba adalah anggapan yang tidak benar. Anggapan yang salah, yang keliru, yang kalau semisal semakin dalam keyakinan seseorang akan membawa dirinya terjatuh ke dalam perkara kesyirikan karena ia beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan keseluruhan dari keempat praktek amalan tersebut, al-iyafah, at-tarq, at-tiyarah, demikian pula an-nujum, ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitannya adalah di mana seorang hamba meyakini keempat amalan tersebut itu bisa memberikan manfaat kepada dirinya atau dikhawatirkan menimbulkan adanya madharat untuknya, sehingga muncul rasa takut dari dirinya akan hal-hal yang dia lihat, yang dia dengarkan tersebut. Ini termasuk dari perkara yang dilarang dalam Islam dan akan bisa mempengaruhi tauhid seorang hamba di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan satu kalimat yang sangat bagus untuk kemudian kita dengarkan secara bersama. Beliau mengatakan, fal insan wa kana al-arab yatasha'amuna bit-tayri wa biz-zamani wa bil-makani wa bil-ashkhas. Termasuk dari kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, mereka menganggap kesialan ketika melihat adanya burung-burung tertentu. Nah, anggapan yang seperti ini subhanallah juga kita dengarkan di sebagian masyarakat kita, ya kan, di negara kita secara khusus. Adanya informasi kalau semisal tengah malam ada suara burung gagak, maka menunjukkan ada musibah, ada orang meninggal. Nah, kalau semisal muncul suara burung hantu, maka menunjukkan di sana ada kejadian demikian dan demikian. Nah, ini semuanya adalah termasuk dari praktek amalan orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bizaman, demikian pula mereka orang-orang Arab jahiliyah, mereka beranggapan sial dengan waktu-waktu tertentu. Dengan waktu-waktu tertentu, waktu yang seperti ini akan menandakan demikian, waktu yang seperti ini akan menandakan demikian. Naam. Sehingga ketika mereka meyakini di waktu-waktu tersebut itu memiliki dampak kesialan, menyebabkan akhirnya mereka terkadang merubah rencananya. Yang masyhur, yang ma'ruf di tengah-tengah kita, semisal contoh saja, kalau semisal seseorang dia nikah dengan seorang wanita dalam keadaan memiliki bulan yang sama, itu menunjukkan adanya kesialan. Nanti tidak akan sinkron, akan sekian banyak muncul polemik di dalamnya. Ini termasuk dari jenis tasya'um, beranggapan sial dengan zaman yang dilarang di dalam al-Islam. Nanti akan kita sebutkan penjelasan dari beliau alaihi rahmatullah. Wabil makan, dan menganggap sial ketika berada di tempat-tempat tertentu. Ini juga sama. Wabil ashas, dan beranggapan sial dengan munculnya sosok-sosok tertentu. Dengan adanya si fulan, ya kita sial. Dengan adanya si fulan datang, ini menunjukkan nantinya nasib kita akan suram dan yang semisalnya. Wahada minasyirki, ini semuanya adalah termasuk dari kesyirikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang lain yang tadi kita sebutkan, innat yarata minasyirik, sesungguhnya beranggapan sial dengan adanya burung yang dilihat ini termasuk dari kesyirikan. Termasuk dari apa? Kesyirikan. Walaupun secara istilah makna atiyarah atau kata tayyur dinisbatkan ke burung dari kata ta'irun, sehingga seseorang menyandarkan kesialan tersebut pada burung yang dilihatnya, namun mereka para ulama menjadikan makna tiyarah memiliki makna yang umum, terkena kepada apa saja yang dilihat oleh seseorang, yang dipandang oleh seseorang akan menanda, akan memberikan kesialan kepada dirinya. Ini semuanya termasuk dari makna tatayur. Termasuk dari makna tatayur adalah ketika seseorang yang tadi disebutkan beranggapan sial pada sesuatu yang dilihatnya atau yang didengarnya tanpa dikhususkan pada seekor burung tertentu atau jenis tertentu. Nah, dan ini yang disebutkan keterangannya oleh mereka para ulama. Kemudian Syekh Ibnu Taimin belum menyebutkan, fal insanu idza fataha ala nafsihi bab at-tasya'um fa innaha tudhiqu alaihi dunya. Seorang manusia bila dia membukakan untuk dirinya pintu untuk bertasya'um, beranggapan sial pada sesuatu tertentu, fa inna tudhiqu alaihi dunya, maka akan menyebabkan akhirnya dunia ini dirasa sempit untuknya. Akan dirasa sempit kehidupannya di alam dunia. Tidak leluasa di dalam bergerak, tidak leluasa di dalam memutuskan, karena terbayangkan itu adalah kesialan dan kesialan. Wa sara yatakhayyalu ala syai'in annahu syu'mun, sehingga akhirnya dia terkhayalkan di benaknya segala sesuatu apa saja bisa mendatangkan kesialan. Hatta annahu yujadu unasun idza asbaha wa kharaja min baitihi thumma qabalahu rajulun laisa lahu illa 'ainun wahidah tasya'am. Hingga belum menceritakan ada seseorang yang ketika di pagi hari dia akan keluar dari rumahnya, kemudian bertemu dengan seseorang yang ternyata penglihatannya hanya satu saja. Maka dia menganggap itu sebagai kesialan. Nah, ini sial ini, saya bertemu dengan orang yang seperti ini. Ya, ini juga perkara yang termasuk dari jenis tatoyur. Nah, bahkan ketika dia melihat orang dengan jenis tersebut, ini yatasya'am. Wa qala al-yawma yawmu su'in, kemudian dia akan mengatakan ini hari sial untukku. Wa akhlaqa dukanahu, akhirnya dia pulang ke rumah dan mengunci tokonya. Awalnya dia ingin keluar, ingin apa menjalankan bisnisnya, dia buka tokonya, tapi namun ketika di pertengahan jalan dia melihat adanya seorang yang cacat matanya hanya satu, maka dia pun mengurungkan niatnya dan kembali ke rumahnya. Ini juga termasuk jadi jenis tatayur. Wa kana ba'dhum yatasyamu bi yaumil arba'a, ada pula sebagian di antara mereka yang beranggapan sial dengan hari Rabu. Kalau hari Rabu ini hari sial. Nah, ini juga termasuk dari perkara yang dilarang di dalam Islam. Wa yaqulu innahu yauma nahsin wa syu'min, mereka beranggapan itu adalah hari sial, hari jelek. Di antara mereka ada pula yang bertasya'um, beranggapan sial dengan bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Wala siyama fin nikah, terlebih kalau dalam urusan pernikahan di bulan Syawal. Meyakini di bulan-bulan tertentu tidak boleh menikah, sehingga akhirnya seorang membatalkan pernikahannya, dia pilih bulan yang lain. Ini juga termasuk dari amalan-amalan jahiliyah yang dibatalkan, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam rangka membatalkan anggapan orang-orang jahiliyah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menikahi dirinya di bulan Syawal dan membangun rumah tangga dengannya di bulan Syawal. Karena Rasul ketika itu menikahi Aisyah dalam keadaan Aisyah masih belum baligh, ya kan? Dan baru membangun hubungan rumah tangga ketika di bulan Syawal pada usia balighnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kana taqulu, dan beliau mengatakan ayyukunna kana ahdha indahu minni, siapakah di antara kalian ini yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan diriku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah satu-satunya wanita yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama, siapakah istri Rasul yang paling afdal? Sebagian mengatakan Khadijah radhiyallahu taala anha, sebagian mengatakan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Naam. Al-muhim, dari hadis yang tadi kita sebutkan, Aisyah berkeinginan untuk membatalkan anggapan orang-orang jahiliyah yang beranggapan bahwasanya menikah di bulan tertentu, di bulan Syawal sebagai contoh, akan menandakan kesialan. Karena Aisyah sendiri ketika melakukannya, beliau mendapatkan sekian banyak keberuntungan. Naam. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan la safar, tidak ada bulan safar. Tidak ada bulan apa? Safar. Dikatakan la safar, tidak ada bulan safar, karena Rasul berkeinginan untuk membantah keyakinan ahli jahiliyah bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan sial. Sehingga di bulan itulah mereka akan mengurungkan sekian banyak rencana-rencana yang sebelumnya mereka rencanakan, kemudian mereka akan memilihnya di bulan yang lainnya. Ini juga termasuk dari jenis tatayur yang dilarang di dalam al-Islam. Sehingga secara kesimpulan dari penjelasan Syaikh Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah dari yang kita sebutkan, menunjukkan kepada kita ketika seseorang membuka pintu tasya'um, beranggapan sial dengan sesuatu yang tadi kita sebutkan, maka akan menyebabkan akhirnya dia merasakan kesempitan, tidak leluasa di dalam memutuskan, dan tidak mengalami keleluasaan di dalam melakukan segala sesuatu yang direncanakan sebelumnya. Nah, sehingga wajib bagi seorang untuk menyandarkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan jangan sekali lagi menyandarkan kepada makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat, demikian pula tidak bisa memberikan madharah. Naam. Disebutkan di dalam hadis qudsi yang ma'ruf, Allah Azza wa Jalla berfirman, "La walau istama'atil jin wal insu 'ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Wa in istama'u 'ala ayyadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak." Kata Allah dalam hadis tersebut, apabila jin dan manusia mereka semuanya bersatu, jin dan manusia kalau kita hitung manusia sekian banyak jumlahnya, bahkan hampir tidak bisa terhitung, ya kan, tidak bisa seorang menghitungnya berapa jumlah manusia yang hidup sekarang di alam dunia, menunjukkan jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, apabila semua manusia tersebut bersatu ditambah dengan seluruh jin bahkan untuk memberikan kepada dirimu, kata Allah, satu manfaat, mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat tersebut kecuali dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah kehendaki untuk tidak bisa mereka memberikannya, maka tidak akan bisa mereka wujudkan hal itu untuknya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, keadaan seorang ketika mendapatkan ataukah menjumpai sakaratul maut. Kala idza balaghati taraqiya wa qila man raq. Naam. Sekali-kali tidak, ketika nyawa tersebut telah sampai ke tenggorokan, maka katakanlah siapakah yang akan meruqyahmu? Siapakah yang bisa menyembuhkanmu? Artinya tidak akan bisa seorang terlepas dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini semuanya datang menjadi seorang hamba yang nurut, yang patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Makna tafsir ayat ini adalah terkait takdir-takdir dan ketentuan-ketentuan Allah secara kauniyah. Allah menakdirkan si fulan sakit, maka dia akan sakit. Allah takdirkan si fulan akan mendapatkan kekayaan, Allah takdirkan si fulan akan mendapatkan rintangan, akan mendapatkan bencana, kecelakaan. Semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik muslimnya atau kafirnya. Nah, tau'an wa karha, disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya, baik mereka taat ataukah membencinya, mereka akan menjadi seorang hamba yang mentaati dan menuruti Allah tabaraka wa ta'ala. Karena segala sesuatu tersebut itu berdasarkan kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dari beberapa penjelasan yang tadi kita sebutkan, menerangkan kepada kita wajibnya seorang muslim untuk memperbaiki tauhidnya. Dan diantaranya adalah dia kuatkan ketergantungannya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makhluk. Bukan kepada apa? Makhluk. Nah, walin Nasa'i, di dalam riwayat Al-Imamun Nasa'i min hadithi Abi Hurairah, dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'aqada 'uqdatan, barang siapa yang mengikat satu ikatan, diikat dengan ketentuan-ketentuan dan cara-cara tertentu, tsumma nafatha fiha, kemudian dia meniup-niupkan nafasnya ke sesuatu yang diikatnya tersebut. Nah, sambil tentulah dia membaca lafaz-lafaz yang tertentu yang dihafalkan sebelumnya. Dia baca lafaz-lafaznya, kemudian dia tiupkan ke sesuatu yang diikatnya. Faqad sahara, maka sungguh yang dia lakukan adalah praktek amalan sihir. Yang dia lakukan tersebut adalah praktek amalan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, barang siapa yang melakukan amalan sihir maka sungguh dia telah musyrik, telah melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia menggunakan bantuan jin untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Nah, dan ini adalah praktik amalan-amalan sihir yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Ketika seseorang melakukan amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cari boneka, ya kan, atau membentuk semisal boneka bisa dengan jerami-jerami atau daun-daun kering dan yang semisalnya, kemudian diletakkan di situ foto seseorang ataukah sesuatu yang biasa dikenakan oleh orang tersebut. Nah, kemudian ditiup-tiup, kemudian diberikan sesuatu, apakah jarum, ditusuk, nanti akan teriak-teriak dia. Nah, ini semuanya adalah termasuk dari amalan sihir, dan amalan sihir adalah amalan kesyirikan. Karena sihir tersebut tidaklah memberikan pengaruh kepada seseorang melainkan dengan perantara syaitan. Melainkan dengan apa? Perantara syaitan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan sangat bersemangat untuk menjadikan seseorang dengan seorang yang lainnya saling bermusuh-musuhan, saling membenci antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan praktik amalan sihir yang seperti ini tentu adalah praktik amalan yang diinginkan oleh syaitan, karena dengannya akan seseorang dibenci oleh orang lain dan menimbulkan adanya perseteruan, perselisihan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dan barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada sesuatu, wukila ilaihi, maka akan dijadikan dia bersandar penuh kepadanya. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Syai'an disebutkan dengan lafaz nakirah, yakni terkena kepada sesuatu apa saja yang seorang bersandar dengannya. Sehingga bila ini dihubungkan dengan macam-macam sihir yang tadi kita sebutkan, seseorang dia bersandar kepada iyafah, kepada tarak, kepada tiarah, demikian pula bersandar kepada perbintangan yang tadi kita sebutkan jenisnya yang haram di dalam Islam, demikian pula seorang bersandar dengan praktek amalan sihirnya, maka Allah akan jadikan dia bersandar kepada itu seluruhnya dan akan melupakan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia akan percaya bahwasanya nasibnya adalah karena hal-hal tersebut, bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala yang menentukannya. Ini semakin jauh, ya kan, dia dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Pada lafadz wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, kita juga bisa mengambil faedah keutamaan seseorang dia bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang dia bersandar kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan dia sepenuhnya hanya bersandar kepada Allah. Dia percaya hanya Allah satu-satunya yang memberikan manfaat untuknya dan menimpakan kemadharatan kepada seorang hamba, sehingga menyebabkan akhirnya dia memperbesar rasa takutnya kepada Allah dan memperbesar rasa harapnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, dan ini termasuk dari prinsip at-tauhid. Sehingga secara kesimpulan, termasuk dari jenis sihir adalah praktek amalan-amalan sihir yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan untuk menyakiti seseorang ataukah menjadikan seseorang tersebut cinta kepada orang yang sebelumnya tidak dicintai olehnya. Ini semuanya adalah jenis praktik amalan sihir yang dengannya seseorang meminta bantuan kepada syaitan. Wa an Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbiukum mal'uddah, maukah saya kabarkan kepada kalian apa itu al-'addah? Yang dimaksud dengan al-'addah adalah an-namimah, al-qalatu bainan nas, yaitu mereka orang-orang yang banyak berbicara di tengah-tengah manusia, menyebarkan berita-berita dusta ataukah mengadu domba antara si fulan dengan si fulan. Nah, Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan pembahasan seputar an-namimah. Walahu ma'an Ibnu Umar, dan dalam riwayat keduanya Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Termasuk dari penjelasan, keterangan, pembicaraan seseorang ini memiliki dampak sihir. Memiliki apa? Dampak sihir. Sehingga ketika seorang memiliki pembicaraan yang bagus, seakan-akan kita tersihir, ya kan, dengan penjelasannya. Nah, disebutkannya bab namimah, demikian pula bab penjelasan bayan dalam bab anwa'u sihir, insyaallah sebab dan keterkaitannya kita akan bahas pada kesempatan yang setelahnya biiznillahi taala. Tapi di sini ada pertanyaan, Afan, apakah hipnotis dan apa ini hipnoterapi ini termasuk dari salah satu bagian sihir? Naam. Kalau pembahasan seputar hipnotis, setahu ana, seseorang dia menghipnotis seseorang sehingga menyebabkan akhirnya orang tersebut dengan tata cara yang dia ketahui akan kehilangan kesadarannya. Akan apa? Kehilangan kesadarannya. Nah, biasanya amalan awal yang seperti ini dipraktekan oleh para pencuri. Menghipnotis seorang yang baru turun dari kendaraan, kemudian dibayangkan di depannya seakan-akan demikian, sehingga akhirnya dia terhipnotis dengan penjelasannya. Nah, tentu yang seperti ini adalah termasuk perkara yang dilarang di dalam Islam, dan erat kaitannya dikhawatirkan ada hubungan dengan bantuan-bantuan dari syaitan. Nah, adapun hukum seorang mempelajari ilmu sihir yang tadi kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, tergantung jenis sihirnya. Ada yang menyebabkan dari dia pelajari ilmu sihir, ilmu tersebut dia kafir kalau semisal dia meminta bantuan dan pertolongan kepada syaitan, dan ada yang tidak. Namun terkait dari macam-macam tersebut, secara kesimpulan jenis sihir dengan berbagai macam jenisnya ini perkara yang dilarang di dalam al-Islam, dan tentu hipnotis ini juga termasuk dari bahagian tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Taib, ini yang bisa saya sampaikan insyaallah pada pembahasan di malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.